Mitra bisnis Quick Kiangi berpandangan, banyak persoalan di tanah air yang sebenarnya bisa diatasi melalui ketegasan pemerintah, baik itu masalah buruh, korupsi, ketimpangan sosial, hingga carut-marutnya sistem pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, kepemimpinan yang tegas serta cerdas terbukti bisa membawa hasil positif, seperti yang terlihat di negara-negara Eropa Barat yang pola demokrasi dan sosial politiknya jauh lebih maju dari Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, apa benar hampir seluruh masalah di tanah air bisa diatasi dengan ketegasan dan bukan saja masalah buruh? Iya, ini buruh ini semua, buruh ini kan satu bagian kecil dari persoalan lain. Persoalan korupsi, persoalan pertikaian, itu kerusuhan, itu sudah berapa tahun, saya hitung 10 tahun lebih ada, rata-rata 4-5 kali seluruh Indonesia. Perhatikan saja Metro TV. Di sini, di sana kerusuhan-kerusuhan selalu ada. Terus kemudian yang korupsi dari pimpinan daerah berapa? 50% tersangka segala. Jadi ini menyeluruh, semua mau menangnya sendiri. Termasuk masalah upah Pak Quick? Tidak, upah itu tidak menjadi masalah. Dinaikkan juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya satu, urusan pesangon saja. Sehingga kalau ini diterus-teruskan ya ambrol lah dunia bisnis ini. Jadi Bapak melihat tanpa adanya ketegasan, upaya untuk mencari jalan tengah dengan melibatkan forum tripartit juga tidak akan laku ya Pak Quick? Nggak laku, mereka tidak mau tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak reasoning. Jadi kembali lagi, yang bertahun-tahun yang lalu sudah saya katakan, dengan amandemen sampai 4 kali, lalu sudah diimplement dengan gejala ini bukan demokrasi. Ini namanya anarki, kekalutan. Dan selama belum ada pimpinan yang berani serta tegas, maka persoalan-persoalan ini tak akan kunjung usai ya Pak Quick? Iya, itu betul. Sampai ada barisan yang kuat, pemerintah yang kuat, pimpinan yang kuat sekali, kuat, pandai, mengerti persoalan. Ajak bicara, yakinkan, tidak mau diyakinkan, tegas, mau apa. Oleh karena dengan menindak sangat tegas, kita yakin bahwa dia tidak akan mati. Tidak akan mati kelaparan. Cuma tidak boleh serakah, itu aja. Demikian Quick Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.